akan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi fa'il Allah kita. Sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka kan sil Quran atau diumbil Quran. Dan itu kalian Nabi dijawab nopo al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton beriki bahwa kemudian ini geleng-geleng tenang gitu. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafat-lafat yang menjadi pakem ini rumahnya. Lafat-lafat yang menjadi pakem ini pun menjadi rutinitas. Ya, lafat-lafat yang menjadi pakem pun jadi apa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi apa, mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten nggih, kula ainul yakin hakul yakin bahwa kula benar dan ini harus disyariatkan nggih. Kula nu berkali-kali diingatkani bapak untuk ijazah kangen dia Hamid kangen guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ini kula terangkan. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Ini kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern. Ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab ini lewat ngaji ini, kalau balik malah ini. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab? Dan kenapa pula diulang-ulang saat apa? So? Intinya ini kaji Nabi, ada hadis kesi. Allah dawuh, kosam tu sholat baini wa baina abdi nisfan. Sebagai riwayat nisfan. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai Malik Yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana sta'in Allah ngendikan wahadani abdi atau zakarani abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan ini hada li abdi, wali abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia nak minta. Okay. Perlu kalau aturakan tentang beriki bahwa dia kalau boleh balik matur. Ya. Jika kita mau coba misalnya, Alhamdulillahirobbilalamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Robbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ini. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena, maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung, sampai ngintikan, فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ حَمِدَنِي حَمِدَنِي عَبْدِي حَمِدَ مُجِئِنِ سَبْوَنَ وَعَبْدِي. Nah, kata pakem dalam Alhamdulillah, ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena Alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan Tauhid. Memantapkan segala yang menuju Tauhid dan menghilangkan yang berbau nopo. Ini penting kula aturaken. Sehingga roh, roh bahwa Alhamdulillah sebagai ruhul Islam, itu kelihatan sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala hamidani hambaku benar-benar muji saya. Nah kenapa muji dimulai dengan Alhamdulillah? Kula bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulanya Alhamdulillah betul nanti istighfar. Kula nu termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Dia tahu sering tapi tidak sesering baca Alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya, menjadi apa? Pakem. Mboten hamitullah, tapi alhamdulillah amun salah paham. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamitullah niku bahasane insa. Nggih. Bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Iku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mbok memuji tenan muji nganti sepi. Sepi kok. Tinggal Mustafa menunggu. Aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spiro, paling Yusuf. Aduh raja tidak no. Nah, umpo mau hormat nanti, nanti nabo spiro. Dan itu di Quran tu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnatkan lil mutakalim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabah tuwoha atau hamitu tuwoha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobar ya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpah mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kulo boten republikan, boten Sultan niki maksud kulo niki mbak. Apa contohnya ganti HBB itu salah. Prabowo. Ini kulo baleni malah. Ini ben sampean ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah? Pertama ngerti asal usulnya. Berkonek jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Pro, kalau balen ini. Kalau mau kan pun wajar. Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya pun undang-undang apa? Fa'idha qolal abdu ini tengah diskusi. Alhamdulillah qolal hamidani abdi. Hambaku mujia. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat, kata salah. Itu kenapa tidak hamid tuwoh, saya muji Allah. Karena umpama ke muji, muji mengganti sepi. Sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pengiran. Berarti pengiran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul, berarti pengiran tarifnya mau terima apa? Itu umpama muji. Tapi beda kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampean mengatakan Sultan adalah manusia agung. Siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis itu tidak ada di kata-kata manusia Muslim meyakini Allah wisumat. Tapi tidak ada kata-kata manusia Muslim atau manusia mukmin meyakini Allah wisumat. Tapi dipakemkan Allah wis. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mergo wiridan dari kayak Gus Nane itu ibu cek ono anania ya, ini sekolah kuloh. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya, yeah. Karena kita muni saya umum tenan ke hormat itu nganti sepi. Gus Nono cek umat-umatan. Aduh, lagi di rezeki muni hamidullah. Dalam ala kira dia apa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir-Rahim, Malikaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampean mengatakan saya hormat presiden. Saya hormat Sultan, karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Saya yang dimaksud wa ma qadaru wa haqqan apa qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat daran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertat hadis tadi Nabi hamidullah atau sabah itu buatan semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora regasi pakem iku namung lafat-lafat istighfar, memang kaitane mek makhluk. Kowe muni astaghfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Nggih muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazin nasi nang pura nang bisu warga nang kelon berita dari ibu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat Kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan mah. Loh, surat apa ya? Itu kau no bakas menusuk belas. Sebab ini kalau bolak-balik cerita, kata yang cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiang mlebu rokok. Wah, sentak ngamak, dia tidak tahu apa yang mlebu rokok. Dengan rokok menwiridan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Ya. Dan dia nikmati wiridan itu. Jadi saya malaikat yang pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat kowe tau roh kawula laku sing neraka sik muji itu. Ya terus Gusti kula ge jangkang. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwe pangeran. Kowe tak lebon neraka sik muji aku lho nopo hubungane neraka mek kula. Hubungane kula mek jinan ge muji sik kula neraka dia mboten mboten nenten apa. Kula lah perasaane ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan kula. Bawa malaikat Jibril ngandani aku, aku kumin ahli nar, aku tidak terpengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa tidak, saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Kalau dapat surga benda, ya harus tetap begini. Akhirnya pengiran tak kok. Kalau kita akan menyembah aku, akan menguji aku, mungkin ada roh kok. Oh, jadi malah diterang lah pengiran. Ada apa hubungannya? Mesti kalau ada roh kok, tidak muji. Jadi ada hubungan. Nah, jenis kau lah, tetap muji. Apa? Mesti Allah. Nah, ini pentingnya Alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa cara bahasa Balawa jadi kalam khobar, kalam sudah dipakemkan. Tidak bisa rubah, harus Alhamdulillah. Itu Hamidani Abdi. Terus sampai dengan segala keputusan, kepakeman Alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah, ketika isek ini, rindu ini ke makam kudur. Ke makam apa? Kudur. Nah, makam kudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu, wa iya. Kulo namun nyembah jenengan, namun culon tulon teng jenengan. Mari perkara, habis bakat kawula iku mari perkara nyuwun tulung. Ya wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Angger nyuwun tulung bakat manusa mesti bu. Ora ada jane Fatihah iki bari malih ya mesti. Ora kok nyuwun tulung mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinash shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ke pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman, sama ridho, sama qadar. Iku eling-eling. Lalu kalau nih bolak-balik matur, kalau sedang memiliki ahad senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 nganti jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten pulang. Kalau kok bolak-balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau nggih ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Kan kata sekolah ini misalnya ditekir yang kuat haji ini biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekir mampu haji ya, saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib nopo haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo ini ku, umpama kulo ra kaji, ambek kaji mulia kulo. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'alam al-Quran wa'alama. Selagi kita masih ta'alam al-Quran wa'alama, ya kita menjadi khairukum. Ya sudah gitu. Dan kita harus yakin. Saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digerdaki Allah. Dalane tiang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi, orang selalu banyak kepentingan. Seneng duit, nikmat itu duit. Seneng jabat, nikmat itu jabatan. Seneng widuan, nikmat itu fujwa. Paham ya? Seneng pengaruh, nikmat itu ada yang nyucupi, ada yang gilo. Seneng omongan diteng-diteng, mau enggak? Macam-macam. Terus diterusakan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah ndak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah ndak berkenan yaitu ndak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Wong kowe kaji ping 100 opo ae anggere iso syukur ora ngrembu swarga. Paham ya? Oke, dadi iki. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina itu hadisnya jadi ringan. Wong mateni wong hadisnya jadi ringan. Tapi kalau orang tidak syukur. Malam yaskur na'ma'i, walam yaskir ala bala'i, falyatu proban siwa'i, wal yakhrus min tahti ardi, nama, wa sama. Yang rasa syukur di nikmatku, rasa anggap aku pangeran. Orang boleh pangeran dia, entah ente ada. Kau boleh pangeran. Kok sama berbumiku. Terus gak kok juga rukin barang ditampung di rawa. Ancaman pada zina tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina melibun rokok. Iku yang Quran dia no istisna ilaman taba. Waladina itu nama Allah ilahan akhor. Walayak tuh nuna nasallati karom Allah ilah bil haki walah yesnu. Sampai wa mefal dari kayak kok asaman terus yudu alayak tuh dimanan terus sampai ic orang ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak bae. Pokoke hukume pengeran baku. Walain kafar tu mina ada dina kok. Lah sak itu ora ana istisna ibadah, ora ana ilaman tak bae ora. Bang ben kowe kudu syukur di pertuwang ngono. Apa kamu beli? Ya, wis patok. Cocok ra cocok kudu ngono. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. La in syakartum la aziidannakum. Wa la in kafartum min adzabillah syadid. Sudah tidak ada istisna illa illa tidak ada. Habis di situ. Fal yatub rabban apa? Lho kula nu saking kepingin nglatih syukur. Sampai saat ini kula latih. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarene wong akeh di omah niki. Iku tetap sering teng kos-kosan dhewe. Kalau sering lunga piyambak, saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dijujuk santri, disalami, template dihormati. Saya melatih diri, wong aku rib dewa ini saya syukur tidak. Yang ini dalam dipisohi wong-wong salah paham dipisohi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, nanti. Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengiran sih, bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legis, latih. Bukan pengiran harus patah, meraulah apa? Bersyarat. Jika terus keluar saat ini, kita keluarkan. Anak kula di sekelas IGSD, kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang gak senang bapak semua itu gak apa-apa kan gak apa-apa harus dilatih anak saya masih kecil sana bukan apa-apa bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih bahwa hubungan dengan Tuhan harus final Allah is sama harus ini termasuk final dimulai detik ini juga final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman kalau di neraka sengsara itu tidak sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat tuhtunya, juga sekarang juga kita sengsara. Tidak usah nunggu kita nanti dinra. Lho enggak. Kalau ngerosok di suarga, kita nih pas mulang, pas senang pengiran. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik. Bukan nanti-nanti. Makanya ketika anda tengah monten, lau asyroko laka nuru basiroti. Laro ayat ala akhirota akroba ilaika min antar tahalik, min antar tahila ilaika. Lau asyraqa laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilan apa ilaika. La opo akhirat barang. Saiki lah iku. Wis akhirat. Terus diterangno mbek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misale nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengennya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan bagus banget. Saya ini serawali, serakan naik dinut misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai-markai ini. Wong ra penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Songko nganggep Madun mestine makhluke pangeran tenan. Saya kita pusat sana kayak pangeran. Omongane pen. Pak, lah kok pintu? Sing biasa ra penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo ini ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo nu pakem. Lah nek biar kulo mbok kiye kusenan wiridan wis sewu cek pede kulo lah klasmen. Oh, dek nek kakean kulo, sak wiridan mbok pengiran hubungan kulo aku lo. Saya mulai ngaji ini kemarin iki sih kulo nu buak, Pak. Nek wiridan kulo nopo? Buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qoral abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lan ketika Imam Ghazali ora ono ulama kecuali wali. Ngger ulama apa ora wali ku serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat kan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah yang ngenteni mertuanya apa. Lha iku pangeran kok didol mertuane. Oh, alhamdulillah hukum pakem ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing lecet. Salah apa kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa ben. Lah soal apa mbek madun jeneng pangeran ngomong wong apiane kira. Soal sakit mbek wong jeneng pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan maka minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doi semua kebaikan pada manusia pada makhluk itu karena kontraknya minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya karena sosial apa efek contoh jadi api bermat tidak umum jadi yur wih itu PKI namun ngerti ini kontrak ini sosial itu komunis ini karena kontraknya hanya selalu dengan makhluk. Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Mangkana yang ini bilai wali. Gue juga harus, aku mulang gue orang kronologi mantu nih kiai, mereka perintah pengarang. Untuk kontrak saya dengan Allah, mah gitu, wong alim, gue sudah kok mulang. Itu bedanya Nabi. Mulang gue bolak-balik gue. Aku ini ulama, serah anak Nabi Muhammad, gue Nabi. Nabi anut-anut, tanam. Ketoro nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana ayu minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim doi, fal yakul khairan awliyat muh. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar, kontraknya itu karena kita ayu minu billahi wal yaumil akhir, kan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik warna-warna. Itu harus kita latih terus. Dengan kepelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen syahidahu anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa imam bil qisto. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Laro'ay tal'akhirota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lawa. Sekarang juga dimulai. Gue rasa bayang dong. Wah, gue makam dur, gak dur-dur. Namanya gak ngisih kudunya ngon. Kudunya nih. Nanti dari Nabi At-Taqwa Bahuna. Wah, yusiru ila sodri salah sana. Ya At-Taqwa apa? Nah, At-Taqwa Bahuna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Kalau senangnya ngenteni di duit, senangnya ngenteni di sopo orang, ngenteni buju ini ramah, ngenteni yorek. Itu gampang judes, kalau senangnya ngenteni ramah, keselan gue. Paham ya? Anak mau kesel? Senang ngenteni santri lo, ya. Lalu santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat dia ini orang yang jangka. Itu politik, ya, segerem. Gue harus biasa. Oh, apa senangnya kok repot, kakek entah. Nah, betapa jeleknya kita. Hubungan dengan Allah kok bersahat. Jadi kayak pengeran bagi partai politik. Ibadahnya kontrakin apa bersahat. Jadi saling menguntungkan, ya Allah. Jadi karena kasar, ya Allah, karena kasar. Makanya nggih lewat ngaji niki nggih badhe niki mengke wiridan kula pimpin nggih. Kula pimpin maca Fatihah ping 100 itu buat pelatihan nggih. Bahwa itu tidak main-main. Fatihah catatan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah atas. Umpama kowe ngamal yo ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat yo sangko. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya mok lak ibun, mok dolanan. Dolanan koyo dakon, ning donya koyo dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi saisane uangnya keimanan, mereka harus tidak paru-paru nasi, sehingga nasi ya Allah. Dalam buat ekstrim, no uang nanti so ngai keisegom, mereka isomaku nih bumi ini, Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusia itu mukminjak kayak dakon. Iki sego nih gini, dipindah nih gini. Sego sini asli nih nengok mai dini, dipindah nih gini. Tak kayak dakon. Tapi tinggi sego kan tetap pangeran. Dini so liwat nih bumi dia bumi ini pangeran. Bahkan dini dewa pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng si Japan tuh. Kok lu ndelok sama dhewe menteri ini sama dhewe. Kenal menteri. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Tapi spontannya lihat meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yasturin, nah selam yasturil, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu bilai waliyamin. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana minu bilai waliyamin akhir value krim ya. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedra. Iku mergo Allah ngutus matur. Umum orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang si tiga no kan wae pangeran tuh. Piro-piro raja rani jasa. Selonang-selonang tiga no. Piro-piro bae pangeran raja gem nopo. Lalu kalau berak balik matur, ibadah paling gampang gue ikhlas. Gue dibodoh nih di kiai kiai dari ikhlas uangnya. Ibadah paling gampang nopo. Lu mau marah no ikhlas, lu rawan ngiayu. Kalau lu nandung ngobek pangeran Gusti, jadi lu cek pinter, masif no ikhlas. Mau marah no ikhlas, lu rawan ngiayu. Semarin nyai gampang bergono napa? Ibadah paling gampang loh ikhlas. Kula misalnya kepengen berjasa sampai santri. Dari aku tiba duit, gak ada pondok, aku mulang, gak ada risa. Dufung ikhlas. Kasih nikmat nanggin jenengan. Jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak pas rana jenengan malah lu gampang. Gak ada repot, tak pikir kula malah repot. Misalnya kalau aku pengen suarga, tidak ada ngajak proposal barang yang pengen suarga. Tidak ada repot sih. Menitan kalau nyembah jenengan, kalau jenengan malah enak sih. Malah nyaman kalau. Tidak ada ngibat suarga barang, tidak ada repot. Mulanya dari sekarang hikam. Nak ngenyek uang raifah itu contohnya gampang. Kaifatat tubuh iwadun ala amalin huwa muhtihi ilaika. Am kaifatat tubuh adraliman huwa muhtihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejaluwi obah, kowe edan-edan waras tawa. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit 1 miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang yo hadiah kula. Mergo dagang iso sebenarnya. Lho iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo. Gendut apa gendut? PKI. Jadi kita mulai. Jadi ikhlas itu gampang. Kefatat lubu ala amalin huwa muhtihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan. Nenggone amal sing Allah ngadiah noning kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Baru wis ngekei malah ditun. Itu apa-apaan. Kau iso apal Quran ya dikertakno pengisiran. Kau iso mangan ya dikertakno. Kau iso ibadah ya kertakno. Bareng Allah ngerasakno ngono. Saya ini berjalan, ya Allah. Lu ini waras. Sebab itu kita dilatih dalam doa istitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil. Lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita. Tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Ini dari Singarang Hikam. Itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah. Misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Tidak ada bakat amil tu, tidak ada. Pokoknya kula-kula bilang kan. Tapi malah ada orang wiridan kok tayar, udah ada. Langsung lah awal-awal aku ada langsung. Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti kue itu posisi dua ngamal, rival. Pak Amir, terus orang Allah nih, ini buat dia ya malam. Kok kondang gitu nggak dia pengiran. Lalu nak kesaksian wes ngono, sing disebut syahidu annahu la ilaha illahu wal malaikatu napa wa ulul mesti ko imam kultur si adil kesaksian paling adil mergo jujur kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil mergo kadun naf kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal tapi nak nyekseni Allah sing ngertakno mesti ko imam mesti adil mesti bener mergo fa inna la haula wala quwata illa billah. Amalan kan dina pina muci la haula tak ngamal la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil arsy. Gudangnya aras. Orang itu mau gudangnya ngamal. Gudangnya apa? Aras. La haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil. Tapi ngono dan roh nak berarti terang. Bulan-bulan Indonesia yang mau rutin ini. Rutin ini. Ya mulai kan jina begitu muci sampai apa? La haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil apa? Kita terus kalau ini ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo. Kalau niati pokoknya pulau. Jenengan sedangkan nganggep pulau tetap ahlul Quran. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama, tugas jalan saya hanya ngajar. Khairukum man ta'alam al-Quran. Nak kaji itu tugasnya yang suka. Umroh itu tugasnya yang apa? Jadi artinya ini lho. Nah, aku nak pas sebenarnya kelar kaji lalu umroh, gue status sebagai yang suka. Mereka ditetir, kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama, enak pas mulai. Paham ya? Nah, kira-kira derajat sebagai ulama, yang suka keren diri. Keren derajat sebagai apa? Paham. Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Manta alam al-Quran apa? Wala. Terus ini kita perlu kalian Quran menggini ibadah ini kalau mau coba surat Quran ini bareng nak cerita Quran ini mau coba nak sing dan gak mau fatihah ibadah ini gue menggini kalau fat mungkin fatihah ping satu sih. Tapi gini wow latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naro arti nih pokoknya pas muni alhamdulillah tuh musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah, surat Tuhan itu surat 16. 16 terus ngendikane ulama-ulama masuk teng riwayat-riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca teng Aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuh. Tapi nasib surat Tuhan sial, populer ya. Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mah mati. Cara surat Tuhan Yasin. Cocokan ya podo larane. Podo napa? Podo larane. Ora pe diamal lo utawa dadi akidah iki nggo pendak napa? Oh mati. Ya kok ora bener ya akhire padha napa? Mun iki 16 mung bagi. Sing Al-Fatihah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata